السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، senang sekali bertemu dengan kalian, aset-aset bangsa. Senang sekali bertemu dengan kalian, aset-aset negara. Ustaz lihat di depan Ustaz ini sepertinya calon-calon kepala dinas nih. Calon-calon Kapolres. Kalau di sebelah kanan calon-calon Bu Menteri. Kita buat peraturan. Peraturannya, kalau dari tadi gak boleh bicara ya. Peraturan dari tadi gak boleh bicara. Peraturan Ustadz boleh bicara, tapi gak pakai suara. Terima kasih banyak kepada seluruh yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah ikut memuliakan rumah Allah ini dengan tabligh akbar. Kepada Bapak Kapolres beserta jajarannya, Ibu Bayangkari beserta jajarannya, kepada Bapak Kadisdik beserta jajarannya, seluruh siswa-siswi yang hadir beserta guru dan seluruh jajaran sekolah. Apa judul kita hari ini? Judul kita hari ini apa? Muda. Muda berguna. Tua bahagia. Ustaz gak setuju judulnya. Judul ini gak benar. Kalian ada yang melihat aneh gak di judul itu? Apa? Mati. Barakallahu fiik. Hebat. Ustaz tidak setuju dengan kata-kata matinya. Kan Ustaz yang mau ceramah, kok gak tahu sih? Yang tadi sudah dikatakan yang buat judul bukan? Ustaz. Ada satu Ustaz lagi yang berhalangan hadir. Beliau sangat mau dan beliau sedang mendengar suara ini sekarang. Di rumahnya karena tidak bisa hadir bersama kalian. Kita rubah sedikit judulnya. Judul pertama, muda berguna. Setuju? Judul kedua, tua bahagia. Setuju? Judul ketiga, mati masuk surga. Tidak setuju. Kita tukar apa? Tukar apa? Meninggal dunia. Ya. Jadi Ustaz tidak setuju dari sisi matinya. Kita mau mati. Enggak lah, yang mati itu kayaknya kambing. Hewan. Maka kita ganti judul sekarang. Judulnya adalah muda berguna, tua bahagia, meninggal dunia masuk surga. Itu yang benar insyaallah. Tapi kayaknya yang di depan Ustaz ini mau masuk surga enggak sih? Serius? Mau masuk surga enggak sih? Hah? Betul. Ada yang mau masuk neraka? Tunjuk tangan. Ada yang mau masuk neraka? Ada yang enggak mau masuk neraka? Tunjuk tangan. Banyak yang enggak tunjuk tangan. Ada yang mau masuk surga, tunjuk tangan. Ada yang mau masuk surga, tunjuk tangan. Ada yang gak mau masuk surga, tunjuk tangan. Kasih tunjuk tangan. Enggak mau masuk surga katanya. Mau masuk surga itu jalannya. Mau masuk surga muda harus berguna. Tua harus bahagia. Baru ini orang-orang yang akan ke surga. Bukan moto anak muda sekarang. Moto anak muda sekarang begini. Kalau kalian bukan ini, berarti bukan kalian. Anak muda yang lain lah. Anak muda yang ugal-ugalan. Anak muda yang narkoba. Anak muda yang dugem. Anak muda yang pergaulan bebas. Anak muda yang ngerokok-ngerokok di sana-sini. Anak muda yang tidak menghargai orang tua. Anak muda yang tidak menghargai guru, murid. Anak muda yang tidak pernah dekat dengan Al-Quran. Moto mereka begini. Mau dengarkan? Moto anak muda yang tidak akan ke surga itu adalah... Dengarkan baik-baik. Masih tiga ini. Muda, hura-hura. Tua, kaya raya. Mati, masuk surga. Enak lu aja. Mati ke neraka lu kalau muda hura-hura. Moto anak muda sekarang sudah dirubah orang. Muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk neraka, masuk surga katanya. Enggak mungkin. Orang hura-hura itu enggak ke surga. Orang hura-hura tidak ke surga. Camkan baik-baik di hati kalian yang paling dalam. Yang hura-hura tidak akan ke surga. Karena hura-hura itu ciri orang kafir. Hura-hura itu ciri orang kafir. Jadi gak mungkin anak muda hura-hura mau ke surga. Salah alamat men. Salah alamat. Muda hura-hura itu jalan ke neraka. Tuh lihat yang dugem tuh. Mana ada orang dugem mati dalam dugem ke surga. Gak ada. Yang lagi narkoba. Ambil narkobanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang narkoba baca bismillah? Hah? Ada yang narkoba baca bismillah? Artinya apa? Artinya narkoba itu gak connect sama bismillah. Gak connect. Narkoba itu bajingan orang ini. Baru connect dia. Jadi yang namanya hura-hura itu tidak akan membawa ke surga. Hura-hura itu ciri penduduk neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ada bawa Al-Quran? Ada bawa Al-Quran? Enggak ada Al-Quran? Masya Allah, sudah luar kepala semua ya. Luar kepala semua ini kayaknya Al-Qurannya ini, Masya Allah ini. Ya, samalah kayak Ustaz luar kepala semua ya. Baik. Lihat Al-Quran surat Al-Mursalat. Di ayat yang terakhir, bagian-bagian terakhir dari surat Al-Mursalat, dengarkan. Boleh bicara tapi gak pakai suara. Dengarkan, dengarkan. Boleh bicara tapi enggak pakai suara. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Kulu wa tamattu qalila. Kulu wa tamattu qalila." Bisa dihafalkan? Ayo hafalkan bersama Ustaz. "Kulu wa tamattu qalila. Kulu wa tamattu qalila. Kulu wa tamattu qalila. Innakum mujrimun. Innakum mujrimun. Innakum mujrimun." Ulangi. "Kulu wa tamattu qalila. innakum mujrimun. Lagi, kulu wa tamattu qalila innakum mujrimun. Coba kalian tebak ustaz. Lagi. Sekali lagi terakhir. Masya Allah, encer-encer otaknya. Encer-encer. Sayang Pak Kadis gak ada di sini untuk menyaksikan pelajar-pelajar Pekanbaru yang hanya 5 kali baca Ustaz hafal dia. Masya Allah, Masya Allah. Apa arti ayat itu? Arti ayat itu Allah berfirman, kulu wa tamatta'u qalila. Makanlah, makanlah, makan, makan. Makan sebanyak-banyaknya, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah, hura-huralah. Silakan, silakan, hura-hura, silakan. Silakan, hura-hura, qalilan. Tapi ingat, itu hanya sebentar. Ingat, makan-makan lezat itu. Ingat, hura-hura itu hanya sesaat, sebentar. Innakum mujrimun. Kalian dengan makan-makan kalian, kalian dengan hura-hura kalian adalah pelaku-pelaku kriminal. Bandit-bandit. Maka yang hura-hura itu jadi bandit. Yang hura-hura itu calon-calon pelaku kriminal. Dan di dalam ayat lain dalam surat Muhammad, Allah mengatakan, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Orang-orang yang di dunia bersenang-senang saja, dan orang-orang kafir di dunia bersenang-senang saja dia. Di dunia makan-makan saja. Bagaikan makan-makannya hewan ternak. Walladzina kafaru yatamatta'un. Orang kafir hidup di dunia untuk bersenang-senang. Hidup di dunia untuk makan-makan. Sebagaimana hewan ternak makan. Apa yang akan terjadi untuk mereka? Wan naru mathwan lahum, neraka tempat kembali untuk mereka. Neraka tempat kembali untuk mereka. Di dalam surat Muhammad. Jadi ciri orang kafir bersenang-senang, hura-hura. Maka kalian lihat orang kafir itu, maunya senang-senang, maunya hura-hura, maunya pesta-pesta. Pokoknya orang kafir itu adalah orang yang hobinya party. Hobinya apa? Party. Hobinya party. Ngapa-ngapain party? Ngapa-ngapain dipestain? Lajangnya mau habis dipestain. Perawannya mau habis dipestain. Ada yang pesta perawan di sini? Na'udzubillah min dzalik. Bukan ciri umat Islam. Bukan ciri umat Islam. Tahun baru datang, pesta lagi. Ada yang pesta tahun baru di sini? Enggak ada ya. Enggak ada ustaz pesta bakar ayam, ada ustaz pesta mah enggak gitu ya. Intinya pesta, pesta, pesta, pesta, pesta, pesta. Itu ciri orang kafir. Bila perlu di pinggiran pantai, bila perlu tanpa pakaian, bila perlu, intinya mereka maunya pesta. Mau enjoy-enjoyan. Itu ciri orang kafir. Kita tidak. Kita hidup harus berguna. Hidup kita harus apa? Berguna. Ciri orang yang sangat dicintai oleh Allah adalah orang yang hidupnya berguna. Bisa? Bisa? Bisa tidak bermain? Halo? Halo yang kacamata? Bisa tidak bermain? Kalau mau bermain tuh di belakang itu masih ada tempat itu. Jangan di depan saya. Jangan di depan saya. Lupa saya materinya gara-gara ini. Gara-gara kawan kalian ini bermain di depan saya, lupa saya materinya. Udah kita tutup aja ya. Tutup ya. Bukan cengeng. Lagi jaga kehormatan saja. Disepelekan orang. Kita lanjutkan. Jangan bermain di depan saya. Kalau bicara boleh, tapi jangan pakai suara. Bisik-bisik gak apa-apa. Tapi jangan main. Saya lanjutkan. Ciri orang Islam itu, ciri penduduk surga itu, waktu mudanya berguna. Waktu mudanya apa? Berguna. Penuh kreativitas. Yang membuat berguna untuk siapapun yang di sekelilingnya. Tapi kita harus tahu dulu, muda ini maksudnya apa sih Ustaz? Yang Ustaz tafsirkan, muda ini adalah usia sebelum pensiun. Muda ini adalah usia sebelum pensiun. Maka Pak Kapolres tadi muda itu masih. Udah pensiun belum Pak? Belum ya? Hah, masih muda. Pak Sekretaris Kepala Dinas masih muda itu. Belum pensiun, masih muda. Semua yang masih dalam usia dinas masih muda. Buktinya masih, tenaganya masih diharapkan untuk guna bagi negeri ini dan bangsa ini dan bagi agama Islam insyaallah taala. Jadi selagi masih belum pensiun masih muda. Jadi acara ini, tema muda ini untuk kita semua. Saya yakin semua kita yang ada di sini hampir tidak ada yang pensiun. Masih dalam masa aktif. Berarti muda berguna. Coba lihat betapa banyak bergunanya Pak Kapolres untuk Pekanbaru. Dengan beserta jajaran-jajarannya. Betapa bergunanya Bapak Kadis untuk Kota Pekanbaru beserta jajaran-jajarannya. Betapa bergunanya Ibu dan Bapak Guru yang hadir bersama kita sekarang. Bersama karyawan-karyawannya. Betapa bergunanya kalian yang sedang menuntut ilmu, belajar. Beserta seluruh teman-temannya. Hidup harus berguna. Benar. Gunakan kesempatan ketika Allah masih memberikan kepada kita kekuatan. Ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berkarya, berinovasi, berkreasi. Untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi manusia. Sehingga menjadi manusia paling afdol di sisi Allah. Nabi SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Mau hafalkan bersama Ustaz? Mau? Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ulangi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Coba tanpa Ustaz, 3 kali. Artinya apa? Oh iya, Ustaz yang terjemahkan. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Mari Ustaz lihat. Kalian jangan salah pandang ya. Jangan salah lihat. Kalau kalian salah lihat, kalian nanti berbeda. Sudut pandang kalian berbeda. Ustaz buat 2 pahlawan di sini. 2 pahlawan. Pahlawan yang pertama dan pahlawan yang kedua. Ustaz mau tahu, mau tanya kepada kalian. Tolong mahir melihat yang mana yang bermanfaat untuk manusia. Yang mana yang bermanfaat untuk siapa? Untuk manusia. Pahlawan yang pertama, pahlawan lalu lintas. Berdiri di tengah hari, terik udara panas, dengan pakaian yang membuat gerah, knalpot kita harus mereka hirup untuk mengatur lalu lintas pada saat lampu tidak menyala. Ayo, yang bagian sini dulu jalan, berhenti. Yang bagian sini berjalan, berhenti. Yang bagian sini, jalan, berhenti. Yang bagian sini, jalan, berhenti. Sehingga tanpa lalu-lalu lintas, dengan adanya pahlawan lalu lintas di tengah-tengah, mobil kita tidak macet. Manfaat tidak? Manfaat tidak? Manfaat untuk manusia tidak? Manfaat kan? Ini pahlawan yang pertama. Pahlawan yang kedua, Cristiano Ronaldo. Siapa pahlawan kedua? Cristiano Ronaldo. Tolong masuk ke dalam hati kalian. Koneksikan hati dengan pikiran. Koneksikan hati dengan pikiran. Setelah terkonek hati kalian dengan pikiran, tolong jawab pertanyaan Ustadz ini. Mana yang paling berguna untuk manusia? Pahlawan satu atau pahlawan dua? Alhamdulillah. Yang mana? Satu. Satu apa dua? Satu apa dua? Berbahagialah wahai para pahlawan lalu lintas. Anda lebih berharga di sisi Allah daripada Ronaldo. Karena Anda memiliki manfaat. Sementara Ronaldo kerjanya cuma nendang-nendang bola. Apa manfaatnya nendang-nendang bola? Gak ada manfaat. Manfaat untuk dia saja dapat duit. Untuk kita apa? Kita mau ujian, dia tampil harus nongkrong di TV. Gagal ujian kita. Kita mau sholat, dia tampil nonton di TV. Gak sholat maghrib kita. Kita mau hadir pengajian, dia tampil di TV, gak jadi pengajian, nonton dia nendang bola. Bukan manfaat ini Ronaldo ini. Siapa bilang manfaat? Mudarat ini Ronaldo ini untuk manusia ini. Cuman kita yang tidak pandai melihat yang mana yang manfaat, yang mana yang tidak manfaat. Jangan salah. Bahkan kalau Ustadz mau buat contoh yang lebih ekstrim, pahlawan pertama yang pakai baju kuning di parit-parit kota Pekanbaru, bercampur dengan kotoran-kotoran, bercampur dengan lumpur-lumpur, bercampur dengan comberan-comberan, akhirnya dengan itu Pekanbaru rapi, Pekanbaru bersih, Dranese mengalir dengan baik, ketika hari hujan air tersalur dengan baik, pemandangan kota Pekanbaru indah. Pahlawan pertama, pahlawan Ronaldo, pahlawan kedua, mana yang paling bermanfaat? Satu apa dua? Berarti yang membersihkan parit-parit di Pekanbaru, menurut keyakinan yang hadir di acara tablik abar ini, lebih menjadi bermanfaat hidupnya daripada si Ronaldo. Jangan salah lihat. Kalian nanti takicuah. Tahu takicuah? Hah? Jangan salah lihat. Kalian nanti apa bahasa Indonesia takicuah ya? Tertipu. Ditipu oleh baju seragam, ditipu oleh kesebelasan, ditipu oleh kemahiran mengolah si bola bundar. Kalian takicuah. Yang merasa Ronaldo adalah pahlawan semuanya orang-orang yang tertipu. Tapi yang merasa petugas kebersihan yang harus setiap hari berlumur dengan comberan, berlumur dengan kuman, berlumur dengan bakteri untuk kebaikan masyarakat Pekanbaru, kalau yang melihat itu adalah pahlawan, ini orang-orang yang pandai melihat, ini orang-orang yang pandai memperhatikan mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Tapi jangan mau jadi petugas kebersihan itu ya. Jangan mau, jangan cita-cita, wah gara-gara Ustaz kemarin cita-cita saya menjadi petugas kebersihan gitu. Jangan. Jadilah kepalanya. Jadilah kepala petugas kebersihan. Baru mantap. Jadi kepalanya. Kalau yang cita-cita jadi dokter, cita-cita kecil jadi dokter itu kecil. Ada yang cita-cita jadi dokter? Ada? Ada? Kecil itu kecil. Yang besar itu bercita-cita menjadi kepala seluruh dokter Indonesia. Ada yang cita-cita jadi menteri? Ada yang cita-cita jadi menteri? Kecil. Kecil. Yang besar itu adalah kepala seluruh para menteri di Indonesia. Itu yang besar. Dan itu belum seberapa dengan cita-cita ke surga. Itu belum seberapa dengan cita-cita kemana? Ke surga. Percuma jadi kepala petugas kebersihan. Percuma menjadi kepala dokter. Percuma menjadi kepala menteri. Percuma menjadi kepala negara. Kalau harus ke neraka. Kalau harus kemana? Ke neraka. Kalau kalian diberikan oleh Allah pilihan. Datang Malaikat Jibril. Mbak, Mas. Mau pilih salah satu di antara dua. Tidak boleh pilih yang ketiga ya. Hanya dua pilihan. Kamu jadi presiden tapi ke neraka. Kamu menjadi ibu rumah tangga. Atau menjadi tukang jual goreng di jalan nangka. Tapi ke surga. Tapi kalau jadi presiden kamu ke neraka. Kira-kira pilih yang mana sih? Hah? Pilih mana sih? Ada yang berani pilih jadi presiden? Kalau pilihannya hanya dua. Tapi kalau ada pilihan ketiga, kita pilih itu. Presiden iya, surga iya. Tapi jangan presiden aja gitu loh. Anak muda sekarang itu presiden. Maaf Pak Jokowi kalau mendengar, mohon maaf. Mungkin mendengar rekaman gitu. Bukan menghina Pak Jokowi. Jangan saya tangkap, saya Pak Polisi ya, saya tidak menghina. Jangan presiden. Ada apa dengan presiden? Tuh Fir'aun, presidennya presiden. Kemana dia? Neraka. Bahagia hidupnya? Presidennya presiden. Enggak ada orang di permukaan bumi ini yang mencapai kepemimpinan seperti Fir'aun. Konglomerat. Miliarder. Majalah tentang miliarder di kamarnya 50 eksemplar. Apa sih manfaatnya miliarder? Kalau kemudian gara-gara menjadi miliarder masuk neraka. Tuh miliarder tuh. Siapa? Korun. Miliarder dunia. Sampai sekarang gak ada yang mengalahkan miliardernya Korun. Allah berfirman begini. Allah bercerita singkat saja di dalam surah Al-Qasas tentang kekayaan Korun. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudang kekayaan Korun itu diangkat oleh beberapa orang yang bertenaga ekstra, gak kuat ngangkatnya. Itu baru kunci gudangnya saja, belum isi gudangnya. Kalau satu gudang Korun itu sebesar masjid ini, kemudian masjid ini diisi oleh rak-rak yang di sana emas batangan 24 karat, bayangkan ruangan kita ini adalah rak semuanya, rak. Di rak itu tersusun rapi, emas batangan 24 karat. Banyak tidak? Tidak banyak? Yang benar. Banyak tidak? Itu kuncinya masih bisa diangkat pakai jari kelingking tuh. Kuncinya masih bisa diangkat pakai apa? Jari kelingking. Kumpulkan kunci-kunci ini. Kemudian suruh beberapa orang ahli angkat berat. Berapa orang atlet angkat berat. Masih lama ya? Kumpulkan beberapa orang atlet angkat berat. Suruh ngangkat kuncinya saja nyerah. Gak kuat saya. Beberapa orang loh. 3 orang, 4 orang suruh angkat bareng-bareng. Gak kuat. Saking kayanya Korun itu. Kalian di Kulim Macul dapat emas, emasnya si Karun tuh. Harta apa tuh? Harta apa itu? Harta si Karun. Tuh saking kayanya. Di Kulim dapat emas, emasnya Karun. Harta Karun. Baik. Tapi apa gunanya jadi miliarder? Kalau kemudian tidak masuk surga. Kalau mau jadi miliarder, miliarder yang masuk surga. Kalau mau jadi presiden, presiden yang masuk surga. Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satu yang pertama kali Allah sebut, imamun adilun. Ada 7 orang yang nanti di akhirat Allah naungi dari sengatan matahari padang mahsyar dengan naungan yang hanya Allah yang bisa membuatnya. Yang pertama di antara yang 7 itu, yang pertama disebut sekali adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Jadi jangan pemimpinnya saja, tetapi tambahkan pemimpin yang masuk surga. Siap? Baik. Jadi waktu muda harus berguna. Guna ini apa? Terserah. Berguna untuk ayah dan ibu. Berguna untuk adik dan kakak. Berguna untuk kakek dan nenek. Begitu melihat nenek-nenek lagi di seberang jalan, lagi berdiri gitu termenung, pakai tongkat, ambil tuh neneknya. Ambil, nek, ayo nek, saya seberangin. Berangin gitu. Berangin. Sampai sebelah. Senang kan? Bermanfaat untuk siapa? Untuk nenek. Sampai di seberang neneknya marah. Cucu, ngapain saya diseberangin? Ya kan saya nolong nenek. Cucu, saya tadi setengah jam loh mau nyebrang ke sana, sekarang kok diseberangin ke sini lagi? Jadi kalau mau berguna, tanya dulu, nek, mau kemana nek? Mau seberang? Ayo saya antar. Gitu. Jangan main seberang-seberangin saja. Nenek itu udah setengah jam nyebrang, baru sampai seberang dia. Kok diseberangin lagi? Bandit itu. Jadi kalau mau berbuat baik, harus nanya dulu. Harus berguna. Harus jelas manfaatnya apa. Kalau kelihatan nenek begitu, tanya, nek mau apa nek? Oh, ada yang ketinggalan di situ, cuk, tolong ambilkan. Nah, kan boleh jadi nenek itu di pinggir jalan bukan mau nyebrang. Ada yang ketinggalan di situ. Apa nek? Gigi palsu nenek ketinggalan. Udah, kamu yang, kali kita yang nyebrang, ambil gigi palsu nenek, berikan nek, berikan ini. Kata si nenek, mudah-mudahan kamu mendapat jodoh yang soleha. Kan gitu. Sama malaikat, amin. Udah dapat jodoh yang soleha, udah. Mudah-mudahan kamu menjadi presiden. Amin, kata malaikat, jadi presiden, udah. Begitu. Jadi manusia yang berguna. Tidak hanya ketika muda. Ketika muda maksudnya jadi pelajar. Kategori muda kita di sini adalah sampai masa pensiun. Itu masih pemuda. Buktinya masih dipakai tenaganya oleh negara kita. Kalau mau ke surga harus begitu. Siapa orang yang paling bermanfaat untuk manusia? Siapa orang yang paling berguna untuk manusia? Ayo, siapa orang yang paling berguna untuk manusia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang paling berguna untuk manusia. Beliau orang yang paling berguna untuk manusia. Kita bisa sholat tidak tanpa Nabi Muhammad? Bisa sholat tanpa Nabi Muhammad? Gak bisa. Bisa puasa tanpa ajaran Nabi Muhammad? Tidak bisa. Bisa baca Quran tanpa ajaran Nabi Muhammad? Tidak bisa. Bisa tahu yang mana yang adil, yang mana yang tidak adil tanpa ajaran Nabi Muhammad? Tidak. Tahu halal haram tanpa Nabi Muhammad? Tidak bisa. Tahu yang mana hak kita, yang mana yang tidak boleh kita ambil tanpa ajaran Nabi Muhammad? Tidak bisa. Tahu yang mana istri kita, yang mana istri orang tanpa ajaran Nabi Muhammad? Tidak bisa. Orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, dia gak tahu yang mana istri dia, yang mana istri orang. Gak tahu, membat aja. Tapi kalau dia mengikuti Nabi Muhammad, dia tahu. Oh, itu tanah orang, saya gak boleh ambil. Sejengkal pun saya tidak akan ambil. Itu tanah orang. Itu yang ngikuti Nabi Muhammad. Oh, ini ayah saya harus berbakti. Oh, ini guru saya harus berkhidmat. Saya harus menghargai. Oh, ini narkoba, saya harus jauhi. Oh, ini balap liar, ini gak benar. Ini mengganggu keamanan, merusak jiwa, membunuh, saya harus hindari. dan seterusnya dan seterusnya. Wa ala hadza faqis. Poin yang pertama, mudah harus apa? Berguna. Mudah harus berguna. Pindah kita kepada poin yang kedua. Apa poin yang kedua? Tua harus bahagia. Kalau yang tadi, moto hidup sebahagian pemuda-pemudi Pekanbaru, dan itu Ustaz lihat di tas mereka. Di tas itu Ustaz baca. Lagi nyetir waktu itu, di waktu mau sekolah, ada, gak tahu, SMP, SMA, Ustaz gak tahu. Yang penting dia bawa tas, di tas itu ada tulisan seperti itu. Hidup muda, hura-hura. Hidup tua, kaya, raya. Setelah mati, masuk surga. Gak benar, itu hura-hura tidak benar. Pindah kita kepada yang kedua. Hidup tua, bahagia. Kalau yang tadi dia mau hidup tuanya apa? Kaya raya. Kalian mau mana? Mau kaya raya apa mau bahagia? Mau kaya raya apa mau bahagia? Kalau miskin bahagia mau? Kalau kaya tidak bahagia mau? Kaya tapi tidak bahagia mau? Miskin tapi bahagia mau? Kalau ada yang berkata yang penting bahagia. Ada orang Pekanbaru, dengarkan, ada orang di Pekanbaru ini. Halo. Halo calon-calon menteri. Halo calon-calon kepala dinas. Ada orang di Pekanbaru ini, mobilnya dua. Dia hidup dua orang suami istri, mobilnya dua. Tahu kalian kenapa dia punya mobil dua? Karena kalau satu mobil berantem terus. Karena kalau punya satu mobil, berantem terus dalam mobil itu. Wah, mendingan punya mobil dua. Begitu dia jalan, ketemu tuh tukang becak. Becak motor di Panam. Bukan, becak. Yang di sampingnya ada gerobak gitu, becak. Itu di sampingnya itu istrinya, ada dua orang anaknya sedang bercanda gurau dan sedang pukul-pukulan. Dia sambil nyetir pandangin, kok bisa ya orang di atas becak begini bahagia suami istri, kok saya harus menjadi korban sehingga saya harus pakai mobil sendiri, suami saya pakai mobil sendiri, kami gak bisa akur, kenapa orang becak ini begitu bahagia? Yang penting apa? Bahagia. Pilihannya kalau dua, miskin bahagia, kaya tidak bahagia, pilih mana? Pilih miskin bahagia. Tapi kalau ada pilihan yang ketiga, itulah dia pilihan yang ketiga, kaya dan bahagia. Jadi jangan semata-mata kaya. Setelah pensiun kaya. Sawitnya 100 ribu hektar. Mobilnya Lamborghini. Stick golfnya setengah miliar. Itu baru stick aja. Kacamata 100 juta. Ikat pinggang 500 juta. Baju kaosnya 10 juta. Kaos kakinya saja 500 ribu. Tetapi tidak bahagia, apa gunanya? Apa gunanya Lamborghini? Apa gunanya street golf 1 miliar? Apa gunanya hotel bintang? Apa gunanya apartemen 19 lantai di Jakarta? Kalau semua itu tidak akan membuat kita apa? Bahagia. Maka cita-citakan, cita-cita hidup tua bahagia. Soal berapa yang Allah beri, soal berapa yang Allah kasih di masa tua, terserah Allah. Maunya sih 15 miliar. Tapi itu gak target lah. Gak ada angka-angka sendiri. Terserah Allah yang mengatur. Saya yakin dan percaya Allah maha adil. Saya yakin dan percaya bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang. Yang penting bagi saya adalah bahagia. Soal harta, terserah Allah maunya 15 miliar. Gitu. Begitu. Jangan hanya 15 miliarnya saja. Apalagi gak sampai 15 miliar. Begitu pensiun, berapa dana pensiunnya? 150 juta. Itu pun gak soleh-soleh juga. Itu pun gak sholat-sholat juga. Itu pun gak nutup aurat juga. Itu pun gak puasa juga. Itu pun gak pergi haji juga. Apa gunanya 150 juta? Mendingan 15 miliar tapi tutup aurat. Mendingan 15 miliar tapi rajin sholat. Mendingan 15 miliar tapi rajin puasa sunat, apalagi puasa wajib. Mendingan 15 miliar tapi rajin bangun masjid. Rajin bangun asrama yatim piatu. Begitu hidup. Jadi cita-citakan tua apa? Tua apa? Bahagia. Ustaz mau tanya satu pertanyaan. Dan untuk pertanyaan ini, Ustaz ingin semuanya tenang. Untuk satu pertanyaan ini, Ustaz ingin semuanya tenang dulu. Kalau belum tenang, Ustaz belum bisa berikan pertanyaannya. Kalau belum tenang, tolong tegur teman kiri kanan kalian kalau belum diam. Teman kiri kanannya kalau belum diam, tegur. Kalau belum diam, Ustaz belum berikan pertanyaan penting ini. Ini pertanyaan penting. Pertanyaannya adalah, bisakah maksiat membawa kita menjadi orang bahagia? Bisakah maksiat membawa kita menjadi orang bahagia? Tolong menjawab ngangguk atau geleng aja. Kita 2 menit ke depan silent area. Pertanyaan Ustaz adalah, bisakah maksiat membawa kita menjadi orang bahagia? Tolong disorot kamera. Ada kamera? Kameramen, tolong disorot kepala orang-orang ini. Kepala calon penduduk surga insyaallah. Kepala calon-calon penduduk surga insyaallah. Insyaallah. Baik, Ustaz ulangi lagi. Silent area. Bisakah maksiat membawa kita menjadi orang bahagia? Geleng atau ngangguk? Tidak bisa. Yakin? Pertanyaan kedua. Bisakah rajin menghambakan diri kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah, patuh dan taat kepada Rasulullah, bisakah itu membawa kita menjadi orang bahagia? Baik. Anggukan dan gelengan universal. Berarti kalian dan Ustaz sepakat. Satu kata. Kita deal bahwa maksiat tidak akan pernah membawa kita ke dalam dunia apa? Bahagia. Yang akan membawa manusia ke alam kebahagiaan hanyalah penghambaan diri kepada Allah. Kalau sudah berdiri, mau sholat, setelah berwudu, menghadirkan Allah yang sangat dekat, melihat seluruh gerak-gerik kita, mendengar seluruh ucapan kita, lalu kita katakan Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ats-tsaubul abyadu min ad-danas Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan kesalahan-kesalahanku. Bagikan Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, cuci aku dari kesalahan-kesalahanku, ya Allah. Bagikan Engkau mencuci pakaian putih dari kotoran-kotoran dan daki. Ya Allah, cuci aku dari dosa dan kesalahanku dengan menggunakan air putih, menggunakan salju, menggunakan embun. La ilaha illallah. Itu masuk itu. Tenangnya air putih masuk ke dalam hati, dinginnya es masuk ke dalam hati, lembutnya embun itu masuk ke dalam hati. Lalu kita katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dingin, sejuk, damai, tentram, bahagia, hilang seluruh derita. Kita bermunajat kepada Allah dengan suara yang sangat lirih, seolah-olah Allah ada di depan kita persis, sehingga kita tidak perlu kencangkan suara kita karena Allah mendengarnya seolah-olah Dia ada di depan kita persis. Itu yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Itu yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Linangan air mata di atas sajadah, menyesali masa lalu yang terlalu suram, terlalu penuh dengan keingkaran, kesombongan, keangkuhan. Sambil memohon kepada Allah di dalam sujud, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampuni hamba-Mu. Ya Allah, ampuni hamba. Ya Allah, ampuni hamba-Mu. Di situ kalian akan menemukan kebahagiaan hidup. Di situ kalian akan menemukan kedamaian hidup. Di situ kalian akan menemukan kebahagiaan hidup yang menjadi cita-cita seluruh manusia. Jangan salah pandang. Jangan salah lihat. Harta selamanya tidak akan menjanjikan kebahagiaan. Betapa banyak orang-orang yang berharta dan hidupnya penuh dengan penderitaan. Jangan salah lihat. Popularitas tidak akan pernah untuk menjanjikan kebahagiaan. Para selebriti adalah manusia-manusia yang hidup penuh dengan penderitaan. Jangan kira tahta dan kekuasaan menjanjikan kebahagiaan. Karena banyak para pejabat menderita, menderita dan menderita. Ustaz tidak ingin menyebut nama. Tapi salah seorang di antara mereka adalah seorang yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan Provinsi Riau. Salah seorang di antara mereka adalah seorang yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Provinsi Riau. Ustaz tidak ingin sebutkan nama. Kalau Ustaz sebutkan namanya, pasti bapak-bapak yang di dunia pendidikan, guru-guru ini tahu siapa dia. Suatu hari Ustaz dipanggil empat mata. Ustaz, mohon, saya ingin bertemu. Akhirnya kami ngumpul makan siang di salah satu restoran di Pekanbaru ini. Setelah selesai makan, beliau mengatakan, Ustaz, Ustaz tahu siapa saya. Ustaz tahu apa pangkat dan jabatan saya. Tidak ada orang yang bergerak di dunia pendidikan yang tidak tahu siapa nama saya di provinsi Riau ini. Tetapi, sekarang saya akui. Sekarang di depan Ustaz dengan penuh keikhlasan dari hati yang paling dalam, saya akui Ustaz. Sudah 25 tahun saya tidak pernah tahu apa itu yang namanya bahagia. Sudah 25 tahun saya tidak pernah tahu Ustaz apa itu yang namanya bahagia. Ustaz, tolong bimbing saya. Ustaz, tolong arahkan saya. Rumah makan Patin Bu Haji di depan Awal Bros menjadi saksi bisu atas pertemuan ini. Seorang yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Provinsi Riau hilang keangkuhannya, hilang kesombongannya, hadir bahwa dia kerdil, hadir bahwa dia kecil, hadir seluruh kesombongannya sirna. Seluruh pangkat dan jabatannya sudah dia jauhkan, dia tinggalkan di luar restoran. Kemudian mengaku dari hati yang paling dalam, Ustaz, saya tidak pernah bahagia. Televisi menipu. Karena tampillah di sana manusia-manusia tidak bahagia, namun menampilkan penampilan-penampilan orang bahagia. Dengan senyumannya, dengan tertawa cecekikannya, dengan goyangannya, dengan SCTV Award-nya, dengan Panasonic Award-nya, menampilkan seolah-olah merekalah yang punya kebahagiaan di permukaan bumi. Dan itu semua palsu. Kalau kalian mau kebahagiaan palsu, silahkan bergabung dengan mereka. Silahkan daftarkan diri kalian menjadi selebriti. Yang saban hari menebar aurat, yang saban hari bergoyang di panggung, yang saban hari berlumur dengan minuman keras, yang saban hari, saban malam pergaulan bebas. Kalau mau kebahagiaan palsu, gabunglah dengan mereka. Tapi kalau kalian mau kebahagiaan yang hakiki, kalau kalian mau kebahagiaan yang abadi, kalau kalian mau kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan, kebahagiaan asli 100% tanpa ada sedikit pun yang cacat dan palsu, bariskan badan kalian di dalam barisan orang-orang yang sedang rukuk dan sujud. Terutama di sholat tahajud. Di sepertiga malam yang terakhir, bangun kalian jam 4 subuh. Sebelum 35 menit, 40 menit sebelum azan berkumandang, bangun. Begitu bangun, ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah kembali menghidupkan saya setelah membuat saya terlelap panjang tidur di malam hari, dan kepada Allah saya pasti dikumpulkan. Lalu berdiri, ambil air wudhu, cuci tangan, kumur-kumur untuk membuang bakteri di mulut, tarik air ke hidung dan keluarkan, membuang bakteri-bakteri di hidung, kemudian cuci muka, siap-siap untuk menghadap Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cuci tangan. Ketika kalian cuci muka itu, kata Nabi, berguguranlah dosa-dosa yang pernah ada di wajah ini. Pernah berciuman dengan pacar, itu guguran itu. Berguguran. Pernah melihat sesuatu yang tidak baik dengan mata, berguguran. Pernah mengucapkan sesuatu yang tidak baik dengan mulut, berguguran. Beserta air wudu itu, berguguran. Begitu kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuci tangan kanan. Berguguranlah dosa-dosa kita dengan air yang berguguran dari air tangan kanan wudu kita. Pernah membuat tanda tangan palsu, berguguran. Pernah meninju orang dengan cara yang zalim, berguguran. Pernah mencuri barang milik orang lain, milik teman, milik tetangga, berguguran. Pernah apa saja dengan tangan ini, berguguran. Cuci tangan kanan. Berguguran pula dosa dan kesalahan kita. Cuci kepala. Berguguran dosa dan kepalahan yang pernah ada di kepala. Cuci telinga. Berguguran dosa dan kesalahan yang ada pada telinga. Cuci kaki. Berguguran dosa dan kesalahan yang ada pada kaki. Lalu berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Ustaz jamin bahagia. Bukan ustaz yang jamin. Yang jamin itu yang punya rumah ini. Siapa yang punya rumah ini? Ini rumah Allah. Kita sedang di rumah Allah. Dia yang menjamin kita akan bahagia. Tapi kalau maksiat, yang punya rumah ini menjamin hidup kita sengsara. وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling daripada ibadah kepada aku, maka aku akan jadikan hidupnya itu sempit. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Orang yang melakukan kesesatan dan kesalahan dan kemaksiatan, Allah jadikan hatinya itu galau, galau, risau, enggak pernah tenang. Dadanya itu resah, gelisah, panas, panas, enggak pernah sejuk, panas. Karena neraka sudah titip salam. Neraka sudah apa? Sudah titip salam. Makanya panas. Gak pernah tenang. Sempit. Makanya penduduk neraka itu rata-rata tidak sabar. Karena dada sempit. Orangnya dada sempit, sulit untuk sabar. Maunya emosi. Emosi, emosi. Seolah-olah dunia ini bisa diatasi dengan seluruh emosi. Padahal untuk mendidik anaknya sendiri dengan emosi dia tidak sanggup. Yang ada marah, marah dan marah. Dan hidup tidak akan pernah bahagia dengan cara yang seperti itu. Kalau mau bahagia, lihat Al-Quran. Surat Al-Fath. Surat Al-Fath, ayat yang 4. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. Mau dihafalkan? Mau dihafalkan? هو الذي أنزل السكينة. هو الذي أنزل السكينة. هو الذي أنزل السكينة. هو الذي أنزل السكينة. هو الذي أنزل السكينة. في قلوب المؤمنين. sekali baca hafal subhanallah. Huwallazi anzalas sakinata. Huwallazi anzalas sakinata. Fi qulubil mu'minin. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Tiga kali tanpa ustaz. Mabruk, mabruk. Congratulations. Selamat. Dialah Allah. Dialah Allah. Yang telah menurunkan sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian, keteduhan, kesujukan. Di mana? Fi qulubil mu'minin. Di dalam hati orang-orang yang beriman. Di mana Allah turunkan kebahagiaan? Di mana Allah turunkan kebahagiaan? Di dalam hati. Hati semua orang. Hati orang-orang yang setiap malam dugem. Hati orang-orang yang setiap malam balapan liar. Hati orang yang setiap malam berkelahi. Hati orang yang setiap malam nonton film barat. Hati orang-orang yang setiap malam mabuk. Hati orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Hati pejabat-pejabat yang selalu korupsi membinasakan rakyat. Tidak di situ Allah letakkan. Mereka semua tidak akan pernah bahagia. Kebahagiaan Allah letakkan di hati orang-orang yang beriman. Mau bahagia? Mau bahagia? Enggak ada yang menjawab. Mau bahagia? Mau bahagia? Jadilah orang-orang yang beriman, pasti bahagia. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Tua setelah pensiun bahagia. Karena ketika menjadi kepala dinas tidak pernah menzolimi. Ketika menjadi kapolres tidak pernah menzolimi. Yang ada mengatur, mengayomi, melayani masyarakat. Gak tentu siang, gak tentu malam, gak tentu keluarga, kadang-kadang gak tentu istirahat. Demi keamanan yang ada di negeri kita tercinta ini, Indonesia tercinta ini. Berlawanan dengan musuh-musuh yang memakai senjata. Pemberontak-pemberontak yang ingin menghancurkan NKRI. Berhadapan dengan bandit-bandit pelaku kriminal. Pensiun menjadi kepala dinas. Pensiun menjadi jaksa. Pensiun menjadi menteri. Pensiun menjadi presiden. Pensiun menjadi siapapun dan apapun. Hidup bahagia. Selama menjabat, menjadi orang yang beriman. Setelah menjabat, menjadi orang yang beriman. Namun media menipu. Dan akhirnya kita tertipu. Maka tidak ada kata kepada orang yang saban hari di media, di depan media, dan tertipu tidak ada kata yang pantas untuk ucapkan kepada orang tersebut selain kata selamat takijuah. Selamat apa? Takijuah. Poin dua selesai. Poin ketiga. Apa poin ketiga? Meninggal dunia masuk surga. La ilaha illallah. Tujuan abadi. Kenikmatan abadi. Hidup tanpa rasa sedih di surga Allah. Ranjang-ranjangnya saja emas. Pohonnya saja, pohon di surga itu, satu pohon di surga itu, kemudian ada daunnya, ranting-rantingnya dan daunnya, dimulai dari daun ini sampai daun itu 100 tahun gak kelar. 100 tahun gak kelar. Ada pohon seperti itu di dunia? Ada pohon seperti itu, saking rindangnya 100 tahun belum putus. Dan itu bukan 100 tahun manusia berjalan, 100 tahun kuda pacu berlari. 100 tahun kuda pacu berlari, itu belum selesai rindangnya satu pohon di surga Allah. Mau makan, tinggal maunya apa, terjadi, ada di depan mata. Mau makan buah, tinggal petik, makan. Dan subhanallah, kenapa kalau makanan, daging-daging dan semacamnya siap saji, kenapa kalau buah harus dipetik? Disitulah kesempurnaan kebahagiaan. Karena kalau kita masak dulu baru makan, tidak lezat. Yang lezat itu langsung makan. Itu yang lezat. Maka Allah siapkan makanan, siap saji. Apa yang kita mau, simsalabim seperti itu, seperti simsalabim, langsung ada. Seperti di film-film itu. Itu di surga, di dunia gak ada. Gak ada di dunia. Cis, langsung ada. Gak ada itu. Itu bohong, dusta. Bisa merusak akidah. Ada jin yang bisa memberikan kita makanan lezat, tiba-tiba memberikan kita emas, tiba-tiba memberikan kita kuda, tiba-tiba memberikan kita rumah, tiba-tiba memberikan kita istana, itu bisa merusak akidah. Jangan tonton. Gak ada yang seperti itu kecuali di surga. Yang bisa melakukan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kenapa ketika buah-buahan harus metik? Ya, karena memetik buah-buahan kesempurnaan kebahagiaan. Kita pernah ke Mekarsari. Pernah ke Mekarsari? Hah? Pernah Mekarsari? Enggak jawab. Mekarsari itu di mana, Ustaz? Di Panam. Bukan. Mekarsari di mana? Pernah ke Mekarsari? Di mana Mekarsari? Di mana? Bogor. Bogor. Masuk sampai Cibubur, Cibubur sononya lagi, sampai Jonggol, Jonggol sononya lagi, sampai Mekarsari. Di situ buah-buahan terbagi dua. Ada yang sudah ada, tinggal bayar, makan. Ada yang sudahlah bayar, jalan kaki, masuk pohon, petik lagi. Pakai jalan. Tapi ternyata yang pakai jalan, pakai petik itu lebih mahal. Daripada yang ada tinggal bayar, tinggal makan. Kenapa? Karena memetik buah kenikmatan yang luar biasa daripada sekedar makan buah. Makanya di surga pakai apa? Pakai petik. Enakan mana? Manjat dulu baru metik? Atau sambil berdiri metik? Enakan mana? Nanti kita di surga. Nanti kita di surga. Mau surga? Kalau kita nanti masuk surga sambil tidur-tidur. Sambil tidur-tidur metik. Sambil duduk begini nih. Di atas ranjang-ranjang dipan-dipan terbuat dari emas metik. Makan. Dan di surga itu ada bioskop. Kalian pernah tahu di surga ada bioskop? Pernah tahu di surga ada bioskop? Di surga ada bioskop, pernah tahu? Aduh. Kok ustadznya gak ngasih tahu ya? Di surga itu ada bioskop. Tapi film, bukan film barat. Disiapkan ranjang-ranjang. Disiapkan dipan-dipan untuk nonton. Yang ditonton adalah penduduk neraka sedang diazab. Kalau kalian masuk surga, ternyata teman kalian yang ngajak kalian dugem masuk neraka, kalian akan lihat tuh. Tuh, kamu kan yang dulu ngajak saya dugem kan? Bisa ngomong. Bisa ngomong. Kamu yang dulu ngajak saya dugem kan? Kamu kan yang dulu ngajak saya makan narkoba kan? Konsumsi narkoba. Kamu kan yang ngajak saya balap liar di malam hari kan? Untung aku gak ikut kamu. Dasar. Yang teman di neraka itu ngomong ke kita. Tolong kasih air kami. Kami haus. Kami haus. Tolong kasih air. Kita balas. Sudah Allah haramkan. Sudah Allah haramkan. Gak mungkin. Bercerita surga tidak akan kelar. Sementara waktu kita sudah habis. Next time. Insya Allah kita bertemu bicara tentang surga dan neraka. Insya Allah. Sampai di sini pertemuan kita dengan Ustadz pada pagi yang berbahagia ini. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Memang disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.